tertunda. Harus tunai dan tidak boleh tertunda dalam bentuk hutang piutang, dan dia tidak masalah berlebih. Kalau seandainya antara emas dengan emas harus sama dan harus tunai. Antara perak dengan perak harus sama dan harus tunai. Antara gandum dengan gandum harus sama dan harus tunai. Antara garam dengan garam harus sama dan harus tunai. Tetapi kalau berubah, berbeda jenis, tidak ada masalah. Kalau berbeda ukuran, takaran, dan tidak sama, tetapi harus tunai. Inilah pembahasan bab yang ke-16. Sementara hadisnya, hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 3998. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء ابن عازب. Dan ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an. فأتيت البراء ابن عازب radhiyallahu an فسألته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيت فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. Hadis ini bermula dari kasus cerita, ya, dari seseorang yang bernama Syarik. Yang bercerita adalah Abul Minhal. Yang bercerita tentang cerita ini adalah Abul Minhal. Dia berkata, Syarik, nama tadi seseorang, menjual, berkata Abul Minhal, qala ba'a syarikun li. Ya. Abul Minhal bercerita, teman bisnis atau satu perserikatan, satu perusahaan, ya, yang berserikat denganku, maksudnya teman berbisnis, ya, mungkin mereka berdua memiliki melakukan sebuah usaha, dan mereka pemiliknya berdua. Ini yang dimaksud dengan syarik, bukan nama orang. Saya relat kembali. Berkata Abul Minhal, qala ba'a syarikun li wariqan binasi'ah. Apa istilahnya itu? Partner bisnis. Kalau di sini apa? Seorang teman serikatku. Ya, teman serikat. Maksudnya partner dalam bisnis, mereka berdua melakukan sebuah bisnis dan mereka pemilik dari bisnis tersebut. Ya, jadi partnerku atau teman bisnisku itu menjual warikan perak, ya, menjual perak binasi atin dengan cara tidak tunai. Nasi'a yaitu ditunda pembayarannya atau penjualannya, tidak tunai. Nasi'ah binasi'atin, dan masa pembayaran itu sampai musim, maksudnya musim haji, ya. Maksudnya adalah musim haji au ilal hajj. Jadi dijualnya sebahagian dari barang bisnis kami, ya, tetapi dengan cara yang berupa perak, tetapi dengan cara tidak tunai. Ya. Apakah dia yang memberikan perak itu tidak tunai, tidak langsung, atau pembayar atau pembeli yang tidak tunai membayar? Ya. Ini yang terjadi dilakukan oleh teman syarikatku atau teman bisnis. Ya. Faja'a ilayya fa akhbarani. Kemudian dia datang menjumpai saya, kata Abul Minhal. Ya. Lalu dia memberitahukan kepadaku tentang keputusan atau tentang apa yang ia perbuat tadi, menjual perak tetapi tidak tunai. Fakultu, saya katakan kepadanya, hadza amrun la yasluh, ini urusan tidak benar. Ya. Ini urusan atau ini cara tidak benar, kata Abul Minhal kepada temannya tadi. Qal, kata dia beralasan, qad bi'tuhu fis suq, saya ketika itu menjual perak ini di pasar. Ya. Falam yunkir dzalika alayya ahadun. Namun tidak seorang pun yang mengingkari. Ya. Menunjukkan ini benar-benar atau sah-sah saja. Kalau di saat itu, ya, di saat itu ada kemungkinan ijma' sukuti. Ada kemungkinan di pasar itu termasuk dalil, perbuatan di pasar termasuk dalil. Karena yang berjualan di pasar adalah orang-orang yang berilmu. Jadi alasan temannya ini, ketika dia melakukan transaksi dengan yaitu menjual perak tetapi dengan tidak tunai, tidak ada yang mengingkari. Jadi dia merasa ini benar berarti. Menunjukkan bahwasanya di pasar zaman itu bila mana ada penyimpangan, bila mana ada perbuatan yang menyimpang, maka sudah ada pasti yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya pasar di saat itu sangat diridhai oleh Allah. Karena yang berjualan itu tahu apa yang ia perbuat, yang sesuai dengan tuntunan agama. Jadi temannya, teman syarikatnya Abul Minhal ini, ketika dia beralasan, saat saya menjual ini semua ada beberapa orang yang melihat tetapi tidak ada yang mengingkari. Itu alasannya. Maka dia lakukan terus atau dia lakukan transaksi tersebut. Kata Abul Minhal, ya, fa'ataitul bara'a bin azibin radhiyallahu anhu. Maka saya luar biasa saat itu, ya, mudah untuk mencari ilmu, mudah untuk menyelesaikan urusan ketika para sahabat masih ada. Ya. Maka karena dia tidak punya dalil, tetapi dia tahu itu adalah tidak benar. Hadza amrun la yasluh. Tetapi untuk membantah alasan temannya ini dia tidak mampu. Karena kedua-duanya pedagang. Pedagang itu bagaimana tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh? Tetapi ditanya dalil tidak akan mungkin tahu. Ya. Tetapi mereka tahu apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang tidak dibenarkan. Abul Minhal dia ingin menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka kembali dengan kembali kepada sahabat. Fa'ataitul Al-Bara' bin Azib. Maka saya menjumpai Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala an, fasa'altuhu, maka saya bertanya kepadanya tentang itu. Ya. Saya tanyakan kepadanya tentang perkara tersebut. Faqal, maka Al-Bara' bin Azib menjawab dengan hadis. Ini enaknya dengan sahabat Nabi SAW. Kata beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ya, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, ini maksudnya ketika hijrah. Wa nahnu nabi'u hadza al-bai'. Dan kami, ya, saat itu berjualan dengan cara ini, dengan cara menjual benda-benda atau hal-hal yang merupakan komoditi riba seperti emas dengan perak, bur dengan syair, syair dengan kurma, kurma dengan garam, itu biasa terjadi di pasar Madinah. Nabi sampai di Madinah, maka dia mulai meluruskan tata cara jual beli yang ada sedikit menyimpang, maka dibenarkan oleh Nabi SAW. Lalu memberikan kaidah, makana yadan biyadin, kalau jual beli kalian yang seperti ini dilakukan dengan cara tunai, serah terima di tempat, fala ba'sabihi, maka lanjutkan transaksi ini. Jadi sebelum Nabi datang, mereka sudah melakukan transaksi seperti tadi yang dilakukan oleh teman bisnisnya Abul Minhal di Madinah, di pasar Madinah. Sampai Nabi ke Madinah, lalu Nabi SAW meluruskannya, yaitu cara yang seperti ini tidak tepat. Kalau kalian lakukan dengan cara tunai, selesai perkara. Jangan dengan cara tidak tunai. Maka naya dan biyadin fala ba'sa, maka boleh, kata Nabi SAW. Wa makana nasi'atan fahuwa riba. Dan apa dan bila mana dia dalam bentuk nasi'ah tidak tunai, maka dia adalah riba. Membeli emas dengan membeli perak dengan emas, tetapi dengan cara nasi'ah tidak tunai, maka dia riba, kata Nabi SAW. Lalu selesai hadisnya disampaikan oleh Al-Bara' bin Azib, tetapi Al-Bara' bin Azib tidak merasa cukup dengan hadisnya tadi, lalu dia memberikan kepuasan kepada Abul Minhal yang menyampaikan itu, menanyakan itu kepadanya dengan mengatakan, wa'ti Zaida bin Arqam, dan kamu sekarang pergi kepada ke Zaid ibnu Arqam, sahabat Nabi yang lain. Zaid ibnu Arqam, datangi dia, kata Al-Bara bin Azib, fa innahu a'zamu tijaratan minni, karena Zaid bin Arqam ini bisnisnya lebih besar daripada saya. Berarti Al-Bara bin Azib pedagang, makanya dia mengatakan, kami di sebelum Nabi tiba jual beli seperti ini biasa di Madinah, jual beli perak dengan emas, tetapi nasi'ah tidak tunai, membeli emas dengan perak tidak tunai. Kami lakukan itu di Madinah, kata Al-Bara bin Azib. Dan tadi sudah disampaikannya olehnya hadis Nabi SAW tentang bagaimana solusi yang diberikan oleh Nabi. Berarti itu cara yang tidak benar. Lalu dia katakan kepada Abul Minhal, dan coba kamu sekarang temui Zaid bin Arqam, karena dia juga pedagang, dan dia pedagang yang lebih besar daripada saya. Maksudnya usaha dagangnya tentu lebih banyak mengetahui ilmu-ilmu dagang daripada saya. Lebih banyak, karena semakin besar perdagangan, semakin banyak pula ilmu yang harus diketahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya pedagang di zaman itu pedagang yang berilmu, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangannya, tetapi mereka harus membekali diri mereka dengan ilmu perdagangan, yaitu ilmu tentang mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan dalam berdagang. Makanya dia merasa, karena perdagangannya kecil, Al-Bara', dia merasa ilmu tentang perdagangan juga kecil. Karena orang semakin besar perdagangan, semakin banyak yang harus dikerjakannya untuk mencari keuntungan. Maka dia katakan, coba kamu temui Zaid bin Arqam. Karena dia lebih besar dagangannya daripada saya. Dia pedagang lebih besar. Maka, fa'ataituhu, kata Abu Minhal, saya pun menemui dan menjumpai Zaid bin Arqam. Fasa'altuhu, dan saya pun menanyakan kepadanya tentang permasalahan tadi. Faqala, maka dia pun menjawab, mithla dhalik. Apa artinya mithla dhalik? Seperti itu. Itunya apa? Jawaban Bara bin Azib. Jawaban Al-Bara bin Azib. Berarti di sini kita sudah mendapatkan berapa hadis? Dua hadis dengan sanad yang sama. Hadisnya dua, karena satu dari hadis Al-Bara bin Azib dan dia mendengar dari Nabi, dua adalah hadis siapa? Zaid bin Arqam. Maka di baris Zaid bin Arqam yang dalam hadis itu dibuat nomor 3999. Secara tidak langsung Imam Muslim dalam satu sanad ini membawakan kepada kita dua hadis sekaligus hadisnya, karena berbeda sahabat berbeda hadisnya. Ya, hadis Al-Bara bin Azib satu, dan dia sampaikan itu saya mendengarnya dari Nabi langsung. Kalau seandainya cara jual beli seperti ini dilakukan dengan cara tunai, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau tetap kalian lakukan dengan cara tidak tunai, nasiah, maka dia itulah riba. Dia adalah riba. Kemudian ditanyakan juga kepada Zaid bin Arqam, ternyata jawaban sama. Kami berjualan di Madinah seperti itu, dan ketika Nabi datang dia mengarahkan bahwasanya kalau seandainya tunai maka tidak ada masalah jual beli emas dengan perak, tetapi kalau seandainya tidak tunai maka itu riba. Ini hadis yang kedua. Ya, nomor 3999. Ya. Berikutnya hadis nomor 4000. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah an Habibin annahu sami'a Abul Minhal. Abul Minhal yang tadi ya, yang berbisnis dia, ini juga menunjukkan bahwasanya pedagang itu juga ulama hadis. Dia ulama hadis dan dia juga berdagang. Ya. Dia juga berdagang. Abul Minhal ini pedagang, berbisnis. Ya. Annahu sami'a Abul Minhal yaqul sa'altul Bara' ibn Azib anis sarfi. Saya menanyakan tentang kepada Al-Bara bin Azib tentang hukum as-sarf. Sarf itu tukar menukar mata uang yang berbeda, rupiah dengan dolar, ya. Rupiah dengan rial, rupiah dengan dinar, rupiah dengan ringgit, misalnya ini sarf. Sama dengan emas dengan perak juga berbeda nilainya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Abul Mihal kepada Al-Bara ibn Azib, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditanyakan hukumnya dan seperti kasus dia dengan teman bisnisnya tadi. Faqala, maka kata Al-Bara ibn Azib, sal Zaid ibn Arqam. Tanyakan itu kepada Zaid ibn Arqam, fahuwa a'lamu, karena dia lebih mengetahui dari saya. Jadi Al-Bara bin Azib di sini bukan perawi. Maksudnya bukan yang menyampaikan hadis, tetapi dia hanya sebatas seorang perawi. Sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ya. Tanyakan kepada ketika Al-Bara bin Hal menanyakan kepada Al-Bara, Al-Bara tidak menjawab. Kemudian dia mengatakan tanyakan olehmu kepada Zaid bin Arqam, fahuwa a'lamu, karena dia lebih mengetahui. Fasa'altu Zaidan, maka saya tanyakan itu kepada Zaid ibn Arqam, faqala salil Bara. Subhanallah. Ketika Zaid didatangi dan ditanyakan tentang itu, dia mengatakan tanyakan kepada Al-Bara. Ya. Fa innahu a'lam, karena dia lebih mengetahui. Ini baru tadi malam kami menceritakan tentang sahabat. Ada salah seorang dari generasi tabi'in itu melewati 120 sahabat menanyakan hukum. Ya. Ke 120 itu mengatakan meminta uzur untuk tidak menjawab tentang masalah agama. Begitu takutnya mereka berbicara tentang agama, apalagi memberikan fatwa. Jadi orang tadi melewati 120, kemudian nanti balik lagi yang ke pertama. Ini antara Al-Bara bin Azib dengan Zaid bin Arqam saling tolak menolak. Ya, dia mengatakan ketika dijumpai pertama kali, Al-Bara bin Azib mengatakan tanyakan kepada Zaid bin Arqam karena dia lebih mengetahui. Ketika Zaid didatangi dan ditanyakan tentang itu, dia mengatakan tanyakan kepada Al-Bara bin Azib karena dia lebih mengetahui. Ini tidak ada yang merasa lebih tahu. Ya. Tidak ada yang merasa lebih berilmu. Semuanya merasa dibandingkan dengan yang lain tidak berilmu. Jadi semuanya menyerahkan kepada yang lain. Tidak berani untuk menyampaikan atau untuk menjawab dan untuk memberikan fatwa sementara di sana masih ada yang lebih berilmu dari dia. Ini antara Zaid ibn Arqam dan antara para sahabat Nabi SAW, bukan karena menyembunyikan ilmu, tetapi karena takut kepada Allah. Ya. Ketika berbicara tanpa ilmu, Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling luas ilmu agamanya. Dia menjadi mendapatkan tingkat tertinggi, manusia termulia setelah para nabi, bukan karena kebodohannya, tentu dengan ilmunya yang luas. Walaupun pembicaranya tidak sebanyak pembicaraan sahabat yang lain, karena bukan orang yang berilmu itu bukan semata-mata orang yang banyak berbicara. Ya. Orang yang hafal Al-Quran tanpa oleh orang, hafal hadis banyak, itu bukan semata-mata tanda orang berilmu. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar itu manusia yang paling berilmu karena dia yang paling mulia, karena dia yang paling takut kepada Allah setelah para nabi dan rasul. Padahal Allah SWT mengatakan innama yakhshallah min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu para ulama, itu orang yang berilmu. Tingkat takutnya Abu Bakar itu kan tertinggi, berarti dia yang paling berilmu. Ya. Tetapi suatu ketika dia tanya tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatan wa abba. Ya. Di surga buah-buahan dan abba. Ya. Abba. Ini dalam surat An-Naba. Ya. Atau surat Abasa, antara dua itu. Ditanyakan tentang makna abba itu kepada Abu Bakar, dia tidak menjawab. Padahal dia orang Arab asli yang paling mengenal bahasa Arab. Ya. Dia ketika ditanya tentang itu, dia mengatakan ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Saya tinggal di bawah kolong langit siapa? Saya tinggal di atas permukaan bumi ciptaan siapa? Kalau saya berani berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, begitu rasa takutnya untuk berbicara. Padahal dia menanyakan maknanya saja. Sementara abba itu bahasa Arab dan dia pasti tahu. Tetapi dia tidak mendengarnya dari Nabi tentang tafsir tersebut. Makanya dia mengkhawatirkan. Akhirnya para ulama, para sahabat mendapatkan dari makna yang biasa tentang makna abba ini. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sekaliber Abu Bakar Siddiq takut untuk berbicara tentang Al-Quran, padahal bahasa dia dibandingkan dengan sebagian kaum muslimin ngomong tentang Al-Quran semau-maunya. Oh, ini interpretasinya tidak seperti ini. Oh, ini ayat bukan seperti ini. Subhanallah, ayat Al-Quran itu dianggap sebagai perkataan biasa, padahal firman Allah SWT, ketika kita mengatakan ini maksudnya, berarti kita telah mengarahkan firman Allah kepada apa yang kita pahami. Dan kita sudah mengatakan, padahal tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kasus Al-Bara bin Azib dengan Zaid bin Arqam seperti tadi. Saling tolak-menolak untuk menjawab padahal mereka tahu. Seperti dalam hadis yang tadi. Yang hadis yang pertama tadi kan mereka tahu. Ya, Al-Bara bin Azib tahu dan dia mendengar dari Nabi SAW, tetapi karena dia merasa Zaid bin Arqam lebih luas ilmunya daripada dia, dia serahkan kepada Zaid bin Arqam. Tanya dia, dia lebih mengetahui dari saya. Ketika Zaid didatangi dan ditanyakan, dia mengatakan tanya Al-Bara bin Azib karena dia lebih tahu dari saya. Ya. Summa qala, dan akhirnya setelah tolak menolak, keduanya langsung mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wariqi bidzahabi dainan. Nabi melarang dari menjual emas, menjual perak dengan emas, ya, tukar menukar perak dengan emas dengan cara tidak tunai hutang. Ya, tidak cara tidak tunai atau hutang. Dan ini hadis juga dua. Sebagaimana hadis pertama tadi, sanadnya satu tetapi hadisnya dua. Berarti sekarang ini 4000 dan 4001. Ya. Buat nomornya 4000 dan 4001. Dan ini jarang sekali kita temukan dalam penomoran cetakan Imam Muslim ini. Tetapi dalam kitab hadis yang lain banyak. Ya, kita seringkali membaca hadis-hadis dan bahkan sudah menyelesaikan Alhamdulillah menyelesaikan Imam Sunan Nasa'i, membaca dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian juga menyelesaikan Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi. Jadi kita temukan gila mana seperti ini bentuknya dibuat ditertulis di cetakan tersebut dua nomor 4000, seperti contoh kita sekarang 4000 dan 4001, walaupun hadisnya satu karena di situ ada dua sahabat yang meriwayatkan. Kita ambil satu hadis lagi, 4002. Seketika selesai baca hadis tadi, terasa begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan selesainya membaca hadis tadi. Saya sendiri telah berhasil membaca 4000 hadis dari Sahih Muslim ini. Ya. 4000 hadis dengan penomoran sendiri. Ya. Kalau dalam penomoran ini berarti 4048. Ya, ketika kita buat nomor sendiri jadi 4001 hadis. Dengan selesai membaca hadis yang tadi pada halaman 780, berarti saya sendiri telah selesai membaca 4000 hadis dari Sahih Muslim, dan masih sisa ribuan hadis lagi. Ya, ribuan hadis ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, dengannya Allah berkahi ilmu kita dan diberikan kita kesempatan untuk mengamalkannya. 4002, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Rabi' al-Ataki qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam qala akhbarana Yahya ibn Abi Ishaq qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi radhiyallahu ta'ala an Abu Bakrah sahabat Nabi ya. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fiddati bil fiddah والذهب بالذهب إلا سواء بسواء إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت kata Abu Bakrah. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-4002 ini adalah Abu Bakrah. Dia bercerita, Nabi SAW melarang kami atau melarang dari jual beli perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama ukurannya, sama takarannya, sama timbangannya. Kemudian beliau mengatakan wa amarana, dan dia perintahkan kami untuk menjual perak dengan emas sesukanya, kaifasyina, sesuka kami. Ya. Boleh jual beli emas dengan perak, boleh, walaupun tidak sama. Sementara emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama. Emas dengan perak kaifasyina, boleh sesuka kami. Maksudnya apa? Boleh tidak sama. Begitu juga membeli emas dengan perak, ya. Sebaliknya dari yang pertama, membeli perak dengan emas boleh sesuka kami. Membeli perak dengan emas boleh sesuka kami. Kemudian beliau ditanya oleh seseorang, maka dia mengatakan yadan biyadin, tetapi dengan syarat tunai, serah terima, tangan dengan tangan. Yadan tangan, biyadin dengan tangan, maksudnya serah terima di tempat, yang diistilahkan dengan tunai. Jadi jual beli perak dengan emas boleh, walaupun berbeda timbangan takarannya, tetapi mesti tunai. Kemudian Abu Bakrah mengatakan hakadza sami'tu, beginilah saya mendengar, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ke-4002. Tinggal satu hadis lagi ya. Kita selesaikan 4003. Imam Muslim mengatakan haddatsani Ishaq bin Mansur قال أخبرنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية أن يحيى وهو ابن أبي كثير أن يحيى ابن أبي إسحاق أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخبره أن أبا بكر. Jadi عبد الرحمن sang anak meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakr radhiyallahu taala an, قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله, Nah, Abu Bakar mengatakan, Abu Bakrah mengatakan radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW melarang kami, kemudian sisa hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, melarang kami dari menjual emas dengan emas kecuali harus sama, menjual perak dengan perak kecuali harus sama. Kemudian kalau seandainya berbeda emas dengan perak, perak dengan emas, maka boleh sesuka kami tetapi harus tunai. Itulah hadis terakhir di bab yang ke-16 dan memang nyata sekali apa yang tertera di bunyi bab, larangan menjual perak dengan emas menggunakan sistem hutang, yaitu tidak tunai. Ini dilarang keras oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama, hadis Al-Bara, kemudian hadis Zaid bin Arqam, kemudian hadis Abu Bakrah tadi yang terakhir. Dan ini sudah cukup memberikan peringatan kepada kita, kalau memang terjadi nanti jual beli emas dengan perak. Sekarang emas dengan uang juga demikian. Emas dengan uang tidak boleh hutang. Ya. Dibayar separuh, kemudian sisanya satu tahun lagi atau seminggu yang berikutnya. Ini tidak benar. Harus kalau harga emas itu 1 juta, kita berikan 1 juta. Walaupun mungkin emas itu nilainya berbeda, mungkin dari ukurannya kecil, mungkin satu emas, tetapi ini uang besar sekali. Dan terkadang naik harganya, satu emas itu sekarang 1,3 misalnya. Ya, tidak ada masalah berbeda dalam takaran, dalam nilai, tetapi harus tunai, tidak boleh hutang. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.